anteng tarik ka babawa angin ngalayang mapakan hingga lang layangan bodas samar katingan ukur cacap sehari nyita pegat tina tali timpa kan hingga lang layangan bodas sapat sapisan lang layangan bodas pegatarina yang sangat murah madu kadip mana lang layangan bodas pegatarina ragana bisa jilang nyawa lang layangan bodas lepas kapakan yang sang murah ngadu kadik mana lang layangan bodas lepas kapakan ragana bisa jilang nyawa jangan baik anteng diri latihkan gusti ulah lang layangan baik anteng raga kaliwat dosa anteng raga kaliwat dosa.